Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang antum ketahui bersama dan kita semua tahu bahwa di akhir-akhir masa ini kita semua dan bahkan dunia diributkan dengan isu virus corona yang itu semua merupakan ibtila dan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar hambanya bertadarru', berinabah, bertobat kepadanya subhanah. Karena dia yang menentukan segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat wa iyamsaskallahu bidhurrin falaka shifalahu illa hu wa in yuridka bi khair fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwa al-ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan padamu madarat, kejelekan termasuk penyakit di dalamnya, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali hanya dia, Allah. Tapi jika Allah inginkan untukmu kebaikan, tidak akan ada bisa pula yang menolaknya. Allah berikan itu kepada yang Allah kehendaki dari hambanya dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Maka bagi seorang mukmin, mukminah, ujian ini menambah kedekatannya kepada Allah, menambah takwa dan inabahnya kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah dan penuh kelemahan. Firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, dipenuhi kelemahan. Lemah dalam ciptaannya, lemah dalam azimahnya, kehendaknya, lemah dalam segala urusannya, maka dia sang kepada yang membantunya. Sangat memerlukan kepada yang menolongnya untuk mendapat kebaikan dia inginkan atau selamat dari kejelekan yang dia takuti. Penyakit adalah ayat min ayatillah wabah terjangkit. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu bala tentara Rabbmu kecuali hanya Dia. Hanya Allah semata. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan semua itu peringatan bagi umat manusia. Ada beberapa perkara yang mungkin perlu kita ingat bersama. Insyaallah perkaranya ma'ruf bagi antum semua. Tetapi dalam kondisi semacam ini, seorang muslim perlu dan bermanfaat baginya diingatkan. Fadzakir wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena Allah katakan ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, menghadapi cobaan ini, kita harus bersabar. Artinya bersabar mengharap pahalanya di sisi Allah. Jangan kita berkeluh kesah, apalagi kita jengkel atau marah tanpa ada sebab yang jelas. Yang kedua, banyak-banyaklah kita terus bertaubat, beristighfar. Fa innal bala la yanzilu illa bidhanb wa la yurfa' illa bitaubah. Karena bala tidak akan turun kecuali karena dosa. Tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu ulah kalian sendiri, kata Allah. Dan masih terlalu banyak itu pun yang Allah ampuni, Allah maafkan. Yang ketiga, bertawakallah kepada Allah. Yakinlah kita tidak ada yang menentukan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada pula yang menentukan kejelekan kecuali dengan takdirnya pula. Dan itu yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant wa la yadfa'u sayyi'at illa ant wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada pula yang menepis, mengelakkan kejelekan. Tidak ada pula kecuali Engkau, ya Allah. Yang keempat, jangan kita panik, tetapi tetaplah dalam koridor bimbingan syariat. Ingat-ingatlah prinsip-prinsip manhaj kita yang begitu mulia. Jangan terlupakan, terutama saat kondisi sulit, kondisi berat semacam ini. Antara lain, prinsip-prinsip manhaj itu di dalam sunnah adalah yang Allah sebutkan wa idza ja'ahum amrun innal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Bahwa kita tidak boleh ikut menyebarluaskan, ikut memviralkan info-info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang hanya menambah kepanikan, hanya menambah ketakutan orang, sementara itu bukan dari sumber yang resmi, dari pemerintah dan wulatul umur yang memimpin kita. Mungkin secara tidak disengaja kita ikut-ikutan memviralkan, entah itu lewat WhatsApp, media sosial, wasailu tawasul yang lain, entah itu Twitter, Facebook atau yang lain. Terjadi di kota ini ada korban, disebutkan di wilayah ini ada yang terjangkit, ada kena ini itu. La ya ikhwan, jaga bahwa yang berhak berwenang berbicara dalam masalah semacam ini hanya wulatul umur, pemerintah kita. Kalaupun harus menukilkan, nukilkan dari mereka. Jabatan negeri, kementerian kesehatan, atau yang semisal itu. Mereka sebutkan ini dan itu. Ada data resmi, bukti dari mass media atau website yang mereka punya. Nah, yang berikutnya, tentunya kita pula harus selalu dalam bimbingan para ulama, a'immatuddin, para masyayikh dan ulama-ulama sunnah. Karena mereka yang jauh lebih mengerti kemaslahatan dan kebaikan umat ini. Dan walhamdulillah ada bimbingan fatwa dari hay'ah kibarul ulama terkait ini. Ada beberapa poin yang mereka sebutkan, antara lain terkait amal ibadah seorang muslim sehari-hari. Karena memang syariat memerintahkan kemaslahatan dan melarang dari segala kemadharatan, lahiror, itu yang Rasul sebutkan. Kita dilarang, kita pula jangan sampai terkena madharat. Maka yang pertama haram, mereka fatwakan bagi yang memang positif terkena virus untuk hadir ikut sholat Jumat. Begitu pula sholat jamaah lima waktu di masjid-masjid. Karena Rasulullah sebutkan la yuridu mumrid ala musih, jangan sampai yang sakit menularkan penyakitnya kepada yang hadir di Bukhari Muslim. Begitu pula Bukhari Muslim Ya Rasul katakan, idza sami'tum ta'un bi ard fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ard wa antum fiha fala takhruju minha. Kalau kalian dengar wabah di suatu negeri, maka jangan kalian masuk ke negeri itu. Tapi jika ada di negeri kalian, maka jangan kalian keluar darinya. Semua ini hifadhan alal masalihil ammah, demi menjaga kemaslahatan banyak orang. Kalau memang dia di luar, maka jangan masuk. Itu sebab keselamatan, agar tidak tertular. Atau jika itu terjadi di negerinya, jangan keluar, agar juga dia tidak membawa virus, bakteri yang menyebar ke orang. Maka demikian, berdasarkan nusus tersebut, mereka fatwakan yang memang positif terkena, diharamkan untuk ikut sholat jamaah lima waktu di masjid atau menghadiri sholat Jumat. Yang kedua, bagi pihak atau orang yang memang ditetapkan oleh instansi pemerintah resmi, mungkin kementerian kesehatan kah, atau jabatan yang serupa dengan itu dari ulatul umur, yang memang ditetapkan untuk di azl, yakni di karantina atau disendirikan, tidak boleh berinteraksi langsung dengan orang lain, maka yang wajib baginya untuk mentaati itu. Sehingga bagi dia uzur untuk tidak ikut jamaah lima waktu ataupun Jumat. Tentunya sebagai ganti, dia wajib tetap sholat lima waktu di rumahnya. Dan Jumat pun sebagai ganti dia sholat duhur 4 rakaat di rumahnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Syarid ibn Suwaid al-Thaqafi radhiyallahu an, bahwa salah satu dari utusan suku Thaqif, ada seorang yang majzum, na'udzubillah, juzam, penyakit kusta, maka Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat mendatanginya untuk kemudian menyampaikan padanya, kami telah membaiatmu. Nah, ini baiat dia diterima oleh Rasulullah SAW. Artinya, hadis di Muslim, dalam sahihnya, Rasulullah lakukan itu Sallallahu Alaihi Wasallam selamat dan afiat sehat. Yang jadi titik perhatian kita itu semua tentunya dengan ketentuan dari pihak yang berwenang, dari jabatan resmi negara, dari pemerintah kita. Yang ketiga, bahwa mereka fatwakan pula, hai'a kibar ulama, bahwa yang takut pada dirinya, khawatir untuk terkena madarat atau memadaratkan orang, maka rukhsah baginya diberi keringanan untuk tidak ikut Jumat, tidak ikut pula jamaah lima waktu di masjid-masjid yang ada. Berdasarkan hadis Ibnu Majah, la dharar wa la dirar. Jangan sampai kita memadaratkan orang, jangan sampai pula kita termadaratkan. Tentunya kembali hai'a kibar ulama menekankan semua ini harus dengan bimbingan arahan dari jabatan resmi negara, dari pihak yang berwajib, entah itu Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dan yang semisal mereka. Artinya jangan bertindak sendiri tanpa arahan, tanpa bimbingan dari pemerintah kita. Itu beberapa fatwa dari Hay'ah Kibarul Ulama, dan sampai kepada kami bahwa di negara antum, Malaysia, pemerintah antum, jazakumullahu khairan, telah memberi beberapa maklumat terkait isu yang berkembang tentang virus corona ini, COVID-19, yaitu terkait Jumat, untuk khutbah dipendekkan, untuk wudhu di rumah, yang memang resmi dinyatakan positif terkena, tidak perlu hadir Jumat, cukup di rumah karena dia termasuk yang sakit. Bahkan pihak masjid diwajibkan untuk menyediakan hand sanitizer, mungkin semacam cairan pembersih di tangan. Begitu pula masker penutup mulut sebagai langkah pencegahan. Demikian pula anjuran untuk setiap individu muslim senantiasa mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan penularan wabah yang berkenaan. Demikian dari titah duli yang teramat mulia, tuanku yang dipertua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Ini terkait Perlis tentunya, yang berada di wilayah Perlis. Tapi secara umum, pemerintah antum, ulatul umur, sekiranya keadaan wabah COVID-19 merabak tanpa terkawal, maka mereka anjurkan untuk sholat Jumat boleh tidak dilakukan, wajib diganti dengan duhur masing-masing di rumah. Ada beberapa garis panduan, larangan perlu dikeluarkan oleh pemerintah yang berautoriti. seperti Kementerian Kesehatan Malaysia atau KKM. Dan ini seperti tadi, sama dengan anjuran Hay'ah Kibarul Ulama, bahwa yang berwenang berbicara dan menentukan adalah Ulatul Umur. Yang kedua, larangan tersebut termasuk juga sebarang bentuk acara perhimpunan, sama ada resmi atau tidak, agar tidak terjadi kumpul-kumpul, ijtima dalam bentuk apapun, artinya dari apa yang mereka sebutkan, hendaknya antum semua dan salafiyin hendaknya menjadi toladan terbaik, contoh bagi yang lain dalam mentaati pemerintahnya. Antum ikuti terus, up to date, apa yang menjadi arahan dan bimbingan dari pemerintah antum setempat. Taati itu, karena di situ kemaslahatan, di situ segala kebaikan, bi'idnillah. Karena memang syariat kita dan manhaj kita mendidik kita demikian. Dari situ pula kita ingin mengingatkan, jangan sampai ada percikan-percikan khilaf, perselisihan di antara antum, bahwa yang tidak sholat sementara dia mengikuti anjuran pemerintahnya dituding atau dikatakan kurang tawakalnya, kurang imannya. La barakallahu fi, barakallahu fikum. Semua itu dalam anjuran syariat, semua itu masih dalam koridor manhaj kita. Yang jelas, jangan ada yang menyalahi apa yang telah ditetapkan pemerintah antum setempat. Sekali lagi perhatikan dan selalu ikuti perkembangan apa yang menjadi arahan dan bimbingan para pejabat atau kementerian terkait di wilayah antum masing-masing. Mungkin beda satu negeri dengan negeri yang lain, tapi yang jelas masing-masing wilayah mengikuti anjuran pemerintahnya. Banyak-banyak doa, banyak-banyak taubat, dan hanya Allah yang kuasa untuk mengangkat wabah ini dan menyelamatkan kita semua dan saudara-saudara kita muslimin darinya. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Afanallah wa iyyakum wa sallamanallah wa iyyakum min kulli su. Semoga Allah jaga dan Allah selamatkan kita semua dari segala kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.